Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini. Sebagaimana biasa, kita akan membaca buku Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Pada pertemuan telah lewat kita sudah menyebutkan pembukaan dari Kitab Tauhid yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, dengan beberapa penjelasan atau syarah, di antaranya yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh di dalam bukunya Fathul Majid. Demikian juga Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam Qaulul Mufid. Demikian juga kita baca di dalam Al-Qaulul Sadid yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahmatullah alaihim. Demikian juga kita baca di dalam Al-Jadid syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Qarawi. Demikian juga buku-buku yang lain. Dan demikian terus insya Allah kita akan membaca buku ini, Kitab Tauhid, di dalam syarah atau penjelasan yang telah ditulis oleh para ulama. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak para ulama yang memberikan syarah atau penjelasan terhadap buku ini, buku yang barokah insya Allah, Kitab Tauhid. Sebagaimana tadi kita sebutkan syarah-syarahnya, demikian juga di situ ada I'anatul Mustafid yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafidzallahu Ta'ala. Demikian juga yang lain dari para ulama. Kita akan masuk bab yang kedua. Ini bab yang pertama, karena yang pertama adalah pembukaan. Bab Fadli Tauhid. Wama yakfuru minad dunub wama yukafiru minad dunub. Bab keutamaan Tauhid dan apa-apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Tentu saja di antara keutamaan Tauhid adalah bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Bahkan nanti akan disebutkan bab berikutnya, yakni di antara keutamaan Tauhid adalah seseorang masuk dalam surga bighairi hisab wal adab, tanpa perhitungan, demikian juga tanpa adab. Di antara keutamaan-keutamaan yang lain dari keutamaan Tauhid. Maka di sini beliau bab yang pertama ini yang menyebutkan di antara keutamaan Tauhid yaitu bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Beliau akan disebutkan di sini beberapa ayat. Ini surat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Demikian juga beberapa hadis. Disebutkan di dalam Fathul Majid, ya disebutkan di sini Irob dari babu, bisa bab ini sebagai khobar, dan itu yang masyhur yang terkenal. Khobar mubtada mahdzuh takdiruhu hadza. Ini hadza babun. Demikian. Dan alamat dari mubtada, demikian juga khobar, ya, asalnya adalah dhammah. Apabila dia isim mufrad. Oleh karena itu dibaca di sini kalau dia sebagai khobar babnya hadza babun. Bisa juga disebutkan bahwa bab itu sebagai mubtada. Wa yajuz ayakuna mubtada khabaru mahdhuf, khabarnya adalah mahdhuf, yaitu hadza. Bisa juga ya, ini bab, babu sebagai mubtada, kemudian khabarnya hadza, hadza mahal, demikian, hadza mahaluhu, bab hadza mahaluhu, seperti itu. Disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala di dalam Al-Qaul Mufid, di antara faedah-faedah tauhid, ya beliau sebutkan di awal dari syarah atau penjelasan bab ini, famin fawaidi tauhid, di antara faedah atau manfaat dari tauhid itu, yang pertama adalah annahu akbaru da'amatil lirohbah fitah. Tauhid itu adalah akbar, yang paling besar pendorong seseorang untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya anal muwahhid ya'malu lillah subhanahu wa taala. Karena orang yang bertauhid, maka mereka beramal, berbuat, bekerja adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Pendorong yang utama seseorang untuk ketaatan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini faedah yang pertama dari tauhid. Di antara adalah itu. Oleh karena itu, ketika seseorang sholat, demikian juga bersedekah, bahkan menuntut ilmu, demikian juga mungkin berjihad dan yang lainnya, kalau dia itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sama saja dia dilihat oleh manusia atau tidak, maka bagi dia adalah untuk Allah Subhanahu wa taala amalan dia tersebut. Berbeda dengan orang yang dia itu berbuat karena ingin dilihat, seperti ini disebut dengan riya, atau dia itu ingin didengar, ini sum'ah. Ketika tidak ada yang perhatikan, mungkin dia tidak bersedekah, demikian juga mungkin tidak mau sholat, ataupun sholat malas-malasan atau tidak panjang atau semisalnya, karena amalan dia lakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat Nu'aym bin Hammam al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika Nabi menyebutkan bahwa surga itu seluas langit-langit dan bumi, ketika berbincang-bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu jihad waktu itu, sambil bertanya, "Ya Rasulullah, hal jannatu arduha samawatul ard?" Apakah surga itu seluas langit-langit dan bumi? Nabi mengatakan, "Na'am." Kemudian beliau mengatakan, "Bahkin-bahkin." Ya, ini perasa lama kalau kemudian harus menunggu untuk mendapatkan surga yang demikian nikmatnya dan luasnya. Kemudian beliau melemparkan sarung pedangnya, kemudian dipatahkan. Kemudian beliau bersama dengan pedangnya berperang, berterangu, sampai kemudian terbunuh. Pendorongnya adalah apa? Karena untuk mengharapkan keriduanan, yakni keriduan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pendorong terbesar seseorang ketika taat adalah tauhid tersebut. Yang kedua adalah anal muwahhidin lahum amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan tauhid adalah orang yang bertauhid itu muwahhidin, maka mereka mendapatkan keamanan. Keamanan yang mutlak apabila mereka menjauhi syirik akbar, demikian juga syirik kecil, ataupun melakukan kemaksiatan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini mendapatkan keamanan, mendapatkan keamanan yang mutlak. Wa muhtadun, mereka mendapatkan petunjuk. Inilah yang akan kita bahas sekarang ini. Ini keutamaan berikutnya dari tauhid adalah mereka mendapatkan keamanan yang sempurna, yang mutlak. Di alam kubur, di padang mahsyar, ketika melewati sirat, ya, ketika hisab, dihitung amalannya, sampai kemudian masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keamanan yang mutlak. Ini keutamaan yang besar dari keutamaan tauhid. Di antaranya adalah dua ini dan cukup mewakili keutamaan dari tauhid ini. Kemudian beliau menyebutkan wa qaulullah taala, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri, yalbisu, mencampuri keimanan mereka itu dengan kedzaliman, Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka itu adalah orang-orang mendapatkan keamanan. Keamanan yang sempurna. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beriman tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman. Disebutkan nanti kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Tidak mencampuri keimanan mereka itu dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan yang mutlak. Disebutkan bahwa mutlak, yakni keamanan di sini ada dua. Ada mutlakul iman, yakni mutlakul amn, dan al-amn al-mutlak. Ya, demikian mereka menyebutkan. Yakni keamanan yang dia itu adalah mutlak, yang sempurna, mutlak. Ini al-am, at-tam, al-am, al-mutlak. Ini yang paling bagus. Keamanan yang sempurna. Disebutkan yaitu seseorang yang dia itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan syirik akbar, demikian juga syirik kecil. Ya. Demikian juga ini disebutkan tidak melakukan kemaksiatan. Ini yang pertama. Mana yang kedua adalah apa? Mereka mungkin melakukan kemaksiatan tapi kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Atau yang ketiga adalah mereka melakukan kemaksiatan kemudian Allah Subhanahu wa taala yakni mengampuninya dengan apa? Dengan musibah. Demikian juga bala ujian yang dihadapi. Demikian disebutkan. Ya. Jadi orang-orang yang dia itu mendapatkan keamanan yang dia itu sempurna. Ya, at-tam atau yang mutlak. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang tadi keadaan. Tidak melakukan kesyirikan akbar, demikian juga tidak melakukan syirik kecil. Demikian juga mungkin kemaksiatan. Dan ini adalah sangat jarang sekali. Yang kedua adalah tadi. Mereka tidak melakukan syirik akbar yang mengeluarkan dia dari keislaman. Mungkin melakukan syirik kecil atau melakukan kemaksiatan tetapi bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal. Maka seperti ini juga mendapatkan keamanan yang sempurna. Atau nanti akan disebutkan juga ya, atau kita sebutkan di sini apa yang disebutkan dalam Fathul Majid, yakni yang dia itu tidak melakukan syirik akbar. Syaratnya tidak melakukan syirik besar yang kemudian mengeluarkan dari keislaman, tetapi mungkin melakukan syirik asghar atau kemaksiatan, tetapi kemudian dihapuskan dengan apa? Diantaranya dengan musibah. Musibah dialami itu adalah termasuk penghapus dosa. Demikian juga bala ujian yang dihadapi. Walaupun dia belum sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian disebutkan. Ini diantara mereka yang mendapatkan keutamaan keamanan yang mutlak, yang sempurna. Ada di situ istilah juga mutlakul amn. Mutlaknya keamanan. Itu didapati keadaan seperti ini di bawahnya keadaan dari apa? Al-amn al-mutlak, keamanan yang sempurna. Di bawahnya yaitu apa? Yang mendapatkan mutlak dari keamanan. Itu didapati oleh semua kaum muslimin yang bertauhid, yang tidak melakukan syirik akbar, bahkan mungkin tidak sempat untuk bertobat. Ya, demikian. Karena mereka semua orang-orang yang tidak membatalkan keislamannya dengan kekufuran, mereka semuanya masiruhu, kembalinya semuanya adalah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Jadi yani semuanya itu kembalinya adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin melakukan kemaksiatan, bahkan dosa besar, berzina dan sebagainya. Demikian juga mungkin melakukan kesyirikan asghar, ya. Mereka selama tidak melakukan syirik akbar, kesyirikan yang besar yang kemudian mengeluarkan dari agamanya, maka mereka semuanya adalah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah seperti itu. Wallahualam. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di Fathul Majid, di sini dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Oleh Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan ayat ini tadi, ai haula'i alladzina akhlasu al-ibadah lillah wahdah. Mereka ini adalah orang-orang yang ikhlas ibadahnya untuk Allah semata. Wa lam yusyriku bihi syai'an, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Wa humul aminun yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang aman pada hari kiamat. Al-muhtadun di dunia wal akhirah, mendapatkan hidayah di dunia demikian juga di akhirat. Yaitu orang-orang yang beriman tidak mencampuri keimanan dengan kedzaliman, yakni kesyirikan. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk tadi. Kemudian disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahwa ketika turun ayat ini, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan dengan kedzaliman, para sahabat merasa berat. Juga dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ini juga muttafaqun alaih, ini bukan di sini, ya ini oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, ya, bukan oleh Imam Bukhari. Ketika turun ayat itu, qulna, maka kami mengatakan, ya ini para sahabat, ya Rasulullah, ayyuna la yadrim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya? Dan zalim itu adalah, sebagaimana para ulama ada beberapa definisi yang semuanya saling melengkapi. Yang pertama, yang sering kita dengar, kedzaliman itu, perbuatan zalim itu adalah wa tusyai fi ghairi mawdhihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu kedzaliman. Berarti masuk di situ perbuatan kemaksiatan semuanya. Di situ ada definisi yang kedua, yakni akhdhu haqqul ghair, akhdhu haqqil ghair bi ghairi haq, mengambil hak orang lain dengan tidak benar, itu juga kedzaliman. Mengambil hak orang lain tidak benar itu zalim, merampok atau merampas barang orang lain, mencuri. Demikian juga menyakiti orang lain, perbuatan zalim. Dan Nabi menyebutkan adzulm dzulumat yaumil qiyamah, kedzaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Zulm sendiri juga secara bahasa artinya kegelapan. Maka waktu itu para sahabat ketika turun ayat tersebut merasa berat, siapa yang tidak mendzalimi di antara kami? Qala, maka Nabi menyebutkan makna dari ayat ini sebenarnya adalah laisa kama taqulun, tidaklah sebagaimana yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulm, tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman, yakni bisyirkin, dengan kesyirikan. Yani kedzaliman di situ berarti adalah kesyirikan. Awalam tasma'u, tidakkah kalian mendengar ila qauli Luqman, ucapan Luqman, Luqman Al-Hakim, disebutkan ini Luqman Al-Hakim mempunyai hikmah. Sebutkan dalam surat Luqman itu, bagaimana Luqman ini beliau adalah bukan seorang nabi, demikian yang rajih. Luqman Al-Hakim, tidak dikatakan Luqman alaihissalam, wallahu alam. Sebagian mungkin mengucapkan dengan seperti itu, tapi beliau ini adalah seorang hikmah, memberi hikmah, bukan seorang nabi. Allah sebutkan dalam surat Luqman ketika dia memberikan nasihat kepada anaknya, walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Demikian yakni Allah menyebutkan tentang Luqman ini. Wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syarika la dzulmun adzim. Ketika Luqman memberikan mau'idhah, nasihat kepada anaknya, ya bunaya, la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Ini nasihat yang pertama. Kemudian berikan nasihat untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayh, demikian disebutkan. Wasainal insana biwalidayh, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu bi amaini anishkurni wa li walidayka ilal masir, demikian disebutkan. Sampai kemudian juga disebutkan untuk sabar di dalam menyampaikan kebenaran, demikian juga bersabar yakni mendapati beban, mendapati yakni bahaya orang lain, demikian juga untuk tidak sombong, demikian juga untuk muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di situ. Wala tusair hadaka linasi wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu menyombongkan diri kemudian memalingkan mukamu kemudian berjalan di muka bumi dalam keadaan maraha, menyombongkan diri. Demikian nasihat, demikian disebutkan oleh Luqman. Di antara nasihat yang paling penting pertama adalah la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim, sebagaimana disebutkan di sini. Ila qauli Luqman libnihi, kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Jadi makna kedzaliman di sini adalah yaitu kesyirikan. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di dalam Qaul Mufid, kedzaliman itu ada beberapa macam. Yang pertama adlamu dzulm, bisa ditulis kedzaliman ada tiga. Beliau sebutkan di sini ada tiga. Yang pertama yang paling dzalim yaitu syirik fi haqqillah, di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala, menyembelih, berdoa, berharap, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zulmun insan nafsihi, yakni kedzaliman manusia terhadap dirinya. Ya, zulmul insan nafsahu, kedzaliman manusia terhadap dirinya. Yaitu di sini fala yu'tiha haqqaha, tidak memberikan hak dari dirinya itu. Seperti dia berpuasa terus tidak buka. Demikian juga salat terus wa yaqum fala yanam. Salat terus di malam hari tidak apa? Tidak tidur. Sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As muttafaqun alaih. Sebutkan di situ fa'ti kulladhi haqqin haqqahu innal li nafsika haqqun wa li ahlika haqqun wa li rabbika haqqun fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Demikian disebutkan. Diri juga mempunyai hak untuk diberikan. Demikian juga kemaksiatan. Kemaksiatan seorang termasuk kedzaliman terhadap diri dia sendiri. Yang ketiga adalah dzulmul insan ghairahu, kedzaliman seseorang terhadap orang lain. Sebagaimana sering disebutkan, seperti menyakiti orang lain, mencuri, memukul, membunuh, ya, atau yang semisalnya. Ini bentuk kedzaliman. Demikian ayat di sini disebutkan, yakni ketika waktu itu Luqman al-Hakim berikan nasihat kepada anaknya tentang yakni untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kedzaliman yang besar. Kemudian beliau sebutkan hadis yang pertama, wa Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Shamit disebutkan dalam Fathul Majid bin Qais al-Ansari al-Khazraji, nisbah kepada Ansar, berarti beliau adalah orang atau sahabat yang tinggal di mana? Di Madinah, asli Madinah beliau. Al-Khazraji, suku yang besar waktu itu yang ada di Madinah, Al-Aus wal Khazraj. Terjadi pertempuran sebelumnya, pertikaian keduanya sebelum Nabi SAW datang ke Madinah. Biasa peperangan di antara mereka itu. Saya kemudian datang Nabi SAW, mereka menjadi damai, masuk Islam. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran, ya, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Demikian disebutkan. Ya, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Idh kuntum a'da'an, ketika kalian saling bermusuhan, suku yang besar yang ada di Madinah. Suku Aus dan Khazraj, ya, duanya. Mempunyai pemimpin-pemimpin keduanya itu, mempunyai suku-suku, mempunyai kepala suku masing-masing itu. Qabilah istilah mereka di situ. Fasbahtum bi nikmatihi ikhwana, maka kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara, saling kemudian bersaudara satu dengan yang lain. Abul Walid, kunyahnya Abul Walid Badri masyhur, seorang sahabat yang mengikuti perang Badar. Mata bi Romlah, meninggal di daerah namanya Romlah tahun 34. Ya, demikian. Sebutkan umurnya adalah 72 tahun. Dan meninggal ketika Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai seorang khalifah waktu itu. Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Keutamaan tauhid, keutamaan seorang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi an la ilaha illallah, an ini ya, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di Qaul Mufid, beliau banyak memberikan faedah atau manfaat pelajaran dalam hal bahasa di dalam buku beliau ini, Qaul Mufid. Beliau sendiri mempunyai apa? Mempunyai syarah Alfiyah Ibnu Malik, termasuk buku yang paling lengkap dikatakan, buku yang paling akhir kalau seorang itu belajar bahasa Arab, nahwu ataupun sorof. Ya, di situ ada buku atau matan berupa syair yang ditulis oleh yakni Ibnu Malik. Alfiyah 1000 syair, oleh karena itu namanya Alfiyah Ibnu Malik. Apalagi di Indonesia dikenal ini. Secara umum pondok-pondok pesantren mempelajari buku ini, Alfiyah Ibnu Malik, disyarah oleh Ibnu Aqil, yang paling terkenal Ibnu Aqil. Adapun Syaikh Utsaimin punya syarah terhadap 1000 syair ini. Tentu saja beliau ya ini sedikit banyak mengetahui tentang masalah bahasa. Oleh karena itu beliau memasukkan manfaat-manfaat, faedah-faedah dalam hal nahwu, demikian juga mungkin berkaitan sorof di dalam buku beliau. Di antaranya Qaul Mufid ini. Jadi an la ilaha illallah, Ini beliau menyebutkan bahwa an ini adalah muqaffafah min as-saqilah. Ya, demikian beliau menyebutkan. Jadi dia itu asalnya adalah anna, kalau dia ditakhfif menjadi an, tasdidnya itu hilang. Artinya adalah sesungguhnya. Dan orang yang mengatakan itu adalah anna, yakni man syahida, umpamanya seorang mengatakan seperti itu, anna la ilaha illallah, maka kurang tepat beliau mengatakan. Khata'un, salah. Karena musyadadah kalau mengatakan anna, tidak mungkin dihapuskan isimnya. Ya, annahu, ya umpamanya, kalau dia berupa anna, kemudian hunya tidak ada, tidak boleh. Berarti di sini an adalah apa? Mukhafafah. Ya, demikian disebutkan di dalam ilmu nahwu. Jadi hadis ini, hadis Ubadah bin Shamit, man syahida, barang siapa yang bersaksi, sesungguhnya tidak ada ilah, an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, wahdah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersaksi ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sungguhnya Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya, wa anna Isa, sesungguhnya Isa, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, sebagai hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tujukan kepada Maryam alaihissalam ibunya, wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, demikian juga Isa sebagai hamba Allah dan rasulnya, ya, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, meyakini dia bersaksi bahwa surga itu benar ada, demikian juga neraka itu ada, adkhalahullahul jannah, maka Allah masukkan dia itu ke dalam surga, ala ma kana minal amal, atas apapun yang dia lakukan, akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Keutamaan yakni tauhid di sini adalah barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah ila akhir ini tadi, maka dia masuk dalam surga apapun yang dia lakukan dari amalan. Ya, tentu saja sebagaimana kita sering sebutkan, selama dia tidak melakukan syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Seperti apa itu? Sebutkan syirik akbar, menyembah patung, menyembelih untuk jin, ya, menyembelih binatang, kambing atau sapi, demikian berdoa kepada kuburan, memohon kepada kuburan namanya, atau kepada patung-patung. Ya, semisal itu dari perbuatan syirik-syirik akbar yang mengeluarkan dari keislaman. Selama dia tidak melakukan syirik akbar, ya, dia sudah bersyahadat, apapun amalan dia, tadi kita sebutkan perinciannya, kalau dia tidak melakukan, tadi kita sebutkan tidak syirik akbar, tidak syirik kecil, tidak juga maksiat, dan tadi penjelasannya, Allah ampuni kemaksiatan dilakukan, maka dia langsung masuk surga. Atau yang kedua, dia melakukan kemaksiatan, ya, belum sempat bertobat, atau yang semisalnya, Allah berkehendak untuk menghukum dia masuk neraka dulu, tetapi akhirnya adalah akan masuk ke dalam surga, ala ma kana minal amal, terhadap apapun dari amal yang dia lakukan. Ini keutamaan tauhid. Berarti semuanya adalah, kesimpulannya adalah, selama dia adalah seorang muslim bersyahadat, tidak membatalkan syahadat dia, apapun amalan dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Disebutkan di dalam, ya, sebenarnya kita baca dulu di Adwaul Bayan, disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin As-Singkiti rahimahullah taala, disebutkan di tafsir beliau Adwaul Bayan, tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, tafsir Al-Qur'an dengan Qur'an, dan beliau banyak membahas tentang masalah usul fikih di dalam tafsir ini, tapi beliau sebutkan juga penjelasan di dalam tafsir beliau ini tentang ayat ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanu bidzulm. Al-murad bidzulm huna asyrik. Maksud kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Kama sabata anin Nabi fi Sahih Bukhari, sebagaimana Nabi sebutkan dalam Sahih Bukhari. Hadis Abdul Mas'ud disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. bahwa Nabi menjelaskan yakni beliau menjelaskan Nabi SAW menjelaskan tadi inna syirka ladzul munadzim. Demikian juga di dalam ayat yang lain kita bisa mengetahui beliau menyebutkan di sini surat Al-Baqarah ayat 254 wal kafiruna humud dzalimun, dan mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang dzalim, berarti menjelaskan bahwa kedzaliman itu adalah kekafiran. Demikian juga ayat yang lain surat Yunus ayat 106 wala tad'u min dunillahi ma la yang fauka wala yadurub, jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepada engkau dan tidak memberikan bahaya. Fa in fa'alta, kalau engkau lakukan fa innaka idan, maka sesungguhnya engkau minadz dzalimin, termasuk orang-orang yang dzalim. Ini semua menjelaskan apa? Bahwa kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Maka kemudian disebutkan bahwa kejadian ini terjadi apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kaukab, melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi, falamma janna al-lailu ra'a kaukaba. Ketika datang malam beliau melihat apa? Kaukaba, melihat bintang-bintang. Sambil mengatakan, hadza rabbi, ini Rabbku. Sebagaimana perasaan kalian mungkin, ya ternyata tidak. Ketika hilang, tidak mungkin. Kemudian berikutnya melihat, yakni bulan. Kemudian berikutnya melihat matahari. Sampai akhirnya beliau menyebutkan, yakni wakadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Sampai beliau mengatakan, yakni alladzina amanu walam yalbisu imanu bidzulm ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Ini demikian disebutkan di dalam Adwa'ul Bayan. Adapun hadis tadi, hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, barang siapa yang dia itu bersyahadat tadi kita sebutkan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun dia lakukan ketika di dunia. Apapun dia lakukan ketika di dunia, selama dia tidak membatalkan syahadat dia itu, maka dia akhirnya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Qaul Mufid kalimat Isa abduhu wa rasuluh, barang siapa yang dia itu meyakini bahwa Isa itu adalah hamba Allah, demikian juga rasulnya, maka itu adalah apa? Bantahan terhadap orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani. Ya. Beliau menyebutkan di sini wa qad tatarafa fi Isa ta'ifatan, yakni ada dua kelompok ketika menghadapi apa yang terjadi kepada diri Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kadzabuhu, mereka mendustakan Nabi Isa. Faqalu bi annahu waladu zina, mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak zina. Wa anna ummuhu minal baghaya, bahwa ibunya Maryam alaihissalam itu adalah termasuk orang-orang yang suka melakukan perzinaan. Allahu musta'an. Ini orang-orang Yahudi. Ya. Oleh karena itu disebutkan abduhu wa rasuluh. Bantahan untuk orang-orang Yahudi bahwa dia itu adalah Nabi Isa rasulnya. Bukan sebagai demikian. Ya. Wa ana laysa bin nabi, orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Isa bukan seorang nabi. Wa qataluhu, dan mereka membunuh Nabi Isa waktu itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Dan ternyata yang disalib itu bukanlah Nabi Isa. Barrafa'allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa waktu itu. Dan disalib disebutkan ya Yudas, demikian disebutkan. Di antara murid-muridnya dari Nabi Isa yang kemudian berkhianat. Ya, sampai akhirnya dia diserupakan dengan wajahnya Nabi Isa. Nabi Isa diangkat alaihi salam dan nanti akan turun Nabi Isa, di sampingnya menara yang ada di Syam. Di situ nanti ada masjid, di situ nanti bersama dengan dua malaikat turun dari langit Nabi Isa. Dan sebelumnya adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang disalib itu adalah di antara murid ya, termasuk dulunya Hawariyun tapi kemudian berkhianat, dan mungkin tidak dijuluki sebagai Hawariyun karena berkhianat. Itulah yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan kelompok yang kedua Asaniyah An-Nasara, orang-orang Nasrani. Qalu innahu ibnullah, mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu salisu salasah, tiga. Unsur yang ketiga dari tiga itu. Ya. Satu di dalam tiga atau yang semisalnya seperti itu. Wa anna ummuhu, yakni wa ja'aluhu ilahan ma'allah, menjadikan Nabi Isa itu sebagai sesembahan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang Nasrani. Oleh karena itu dibantah di situ bahwa Isa itu adalah abduhu, hambanya Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai sesembahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalimat abdu wa rasuluh itu adalah bantahan terhadap orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani. Dua kelompok yang salah di dalam menghadapi Nabi Isa alaihi salam. Demikian juga disebutkan tadi wa kalimatu alqaha, kalimat Sulaiman Sa'imin, yakni kalimat apa? Kalimat di antaranya kalimat kun fayakun. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Ini sesungguhnya perkara Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan sesuatu mengucapkan kun falakun, kun fayakun, jadilah maka jadi. Yang alqaha yakni yuwajjihuha, yang diberikan kepada Maryam. Wa ruhun min, ruh di sini ruh minhu. Di sini salah padanya orang-orang Nasrani. Ya, jadi kalimat minhu dari situ ruh darinya mereka menjadikan bahwa Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak sama sekali. Idhofah di sini, penyandaran di sini adalah idhofatut tasrif. Karena idhofah ada dua. Ya, idhofah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama adalah, walaupun sebagian mengatakan tiga, bukan dalam qaul mufid. Ya, ini hampir mirip bahwa itu adalah dua. Idhofah yang pertama adalah idhofatu tasyrif, yakni penyandaran untuk mengagungkan, seperti Baitullah, Naqatullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram. Demikian juga Naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kirimkan kepada Nabi Soleh waktu itu. Ya. Demikian juga mungkin Dzillullah, naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini ruhum minhu, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di sini adalah untuk memuliakan makhluk tersebut. Bukan berarti itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan penyandaran yang kedua, idhofah yang kedua itu adalah idhofah yang dia itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, seperti kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi kalimat waruhun minhu, tersesat atau menyeleweng padanya orang-orang apa? Orang-orang Nasrani dengan mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini demikian Allah musta'an. Kemudian beliau menyebutkan hadis berikutnya, ya, hadis yang ketiga, muttafaqun alaih juga, walahuma, yakni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, fi hadis Itsban, dalam hadis Itsban radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam Qaul Mufid, Itsban ini adalah Itsban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang Ansor juga. Kana yusolli bi qaumihi, beliau ini Itsban bin Malik dulu sebagai imam untuk kaumnya. Biasa mereka menunjuk orang-orang sebagai kepala atau ketua dan sebagainya. Di antara Itsban bin Malik ini, Itsban bin Malik beliau ini dulu mengimami kaumnya. Ya. Fa dha'ufa basaruhu, matanya kemudian melemah sampai buta atau semisal itu. Wa syaqqa al-dhihab ilaihim, sehingga sulit untuk kemudian pergi ke kaumnya. Oleh karena itu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ke rumahnya, menjadikan rumahnya itu tempat yang dia gunakan untuk sholat. Demikian disebutkan Itsban bin Malik bin Amr bin Ajlan Al-Ansari, meninggal ketika pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Fi hadisi Itsban disebutkan di sini, fa innallaha harrama 'ala nar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk neraka. Man qala, bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtagi bidzalika wajhallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan dengan kalimat tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, tidak karena riya atau yang semisalnya. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat ini, maka dia akan masuk dalam surga dan Allah haramkan untuk dia itu api neraka. Dan maknanya adalah, ya, sebagaimana kita sebutkan, kalau dia memang tidak melakukan syirik akbar, ya, demikian juga syirik asghar, demikian juga kemaksiatan yang lain umpamanya, Allah mudahkan bagi dia, maka dia langsung masuk surga. Neraka tidak masuk sama sekali. Atau dia bertobat, jenis yang kedua, maka dia tidak akan masuk dalam neraka sama sekali. atau dia melakukan kemaksiatan kemudian mendapatkan musibah dan sebagainya, itu adalah takfiru dunub, menghapuskan dosa dia juga demikian, tidak masuk neraka. Atau Allah kehendaki mengampuni dia, maka dia juga mungkin masuk dalam surga, tidak masuk neraka. Atau ya demikian keadaannya, dia masuk neraka dulu. Jadi haramnya di sini adalah haram masuk neraka selama-lamanya. Demikian mereka menjelaskan. Yani haram Allah, fa inna Allah harrama 'alan nar, Allah haramkan untuk dia itu neraka, yakni tidak selama-lama dalam neraka. Demikian. Karena seorang yang dia itu melakukan kemaksiatan, kalau Allah kehendaki, dia langsung diampuni masuk surga. Kalau Allah kehendaki, yakni dihukum dulu, masuk neraka dulu. Berarti maknanya haram untuk dia neraka, yakni apa? Tidak masuk neraka selama-lamanya. Demikian kita mendudukkan dengan hadis-hadis yang lain. Ini diantara tauhid. Ini diantara keutamaan tauhid berikutnya adalah Allah haramkan untuk dia itu api neraka. Kemudian beliau menyebutkan hadis berikutnya. Hadis ini diperbincangkan dan itu adalah hadis yang dhaif. Adapun maknanya dari beberapa hadis yang lain banyak. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji, termasuk dari suku Khazraj sebagaimana tadi Ubadah bin Shamit. Di situ ada suku yang lain, yakni suku Aus. Sahabiyun Jalil, sahabat yang mulia, bukan dalam Fathul Majid di sini. Demikian juga bapaknya juga. Jadi Malik ini juga seorang sahabat juga. Meninggal di Madinah tahun 65 atau 64. Demikian sebutan. Umurnya adalah 74. Hadis ini dhaif. Karena apa? Sebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Daraj bin Samman, ini sebutkan bisa ditulis lemahnya karena Daraj bin Sam'an Abu Samah, dia itu soduk fi hadisihi. Ya, fi hadisihi an Abil Haitsam dhaif. Dia orangnya soduk. Ya ini biasa hadisnya hasanan asal hadis, tetapi kalau meriwayatkan dari Abil Haitsam maka lemah. Demikian disebutkan. Jadi dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Disebutkan di sini oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di sini lemah ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, qala Musa, berkata Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ajarilah aku sesuatu yang aku berzikir kepadamu dan berdoa kepada engkau. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kul, katakan ya Musa, wahai Musa, la ilaha illallah. Qala, maka Nabi Musa mengatakan, kulu ibadik, semua hambamu yaquluna hadza, mengatakan kalimat ini juga, mengucapkan kalimat syahadat juga. Qala, kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab, kalaulah sekiranya langit-langit yang tujuh, wa amiruhunna ghairi, dan yang ada di dalamnya yang memakmurkannya selain aku, wal ardina sab fi kifatin, dan bumi yang tujuh itu di suatu kifah, di suatu yakni timbangan. Kif sendiri artinya telapak tangan. Ini suatu yakni tempat untuk menimbang. Wa la ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah di timbangan yang lainnya, sisi timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah, maka condong lebih berat padanya kalimat syahadat la ilaha illallah. Rawi Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahu. Sebutkan oleh Ibnu Hibban, demikian juga Hakim, dan dia mensahihkan. Tapi tadi kita sebutkan dhaif. Di situ ada penguatnya, ya, di situ ada penguatnya. Di antaranya sebutkan dalam Fathul Majid, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rawi Ahmad, sebutkan oleh Imam Ahmad, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini sebutkan oleh Syaikh Mubin dalam Syaikh Musnad sahih. Anna Nuhan qala li ibnihi inda mautih, sungguhnya Nabi Nuh berkata kepada anaknya ketika mau meninggal. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Nuh mempunyai anak juga yang lain yang kemudian ditelan oleh lautan waktu itu. Ya, sebutkan waktu itu dalam ini surat Hud. Ya, ya, sebutkan di situ dalam surat Hud menyebutkan kisahnya Nabi Nuh bersama dengan anaknya. Irkam ma'ana. Ya. Naiklah kamu bersama dengan kami. Kemudian tidak mau sambil mengatakan anaknya itu, ya. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan menuju kepada gunung melindungi aku dari air. Mengatakan seperti itu. Kemudian Nuh mengatakan, la asimal yawma min amrillah, tidak ada yang selamat hari ini dari perkara Allah Subhanahu wa taala illa ma, kecuali Allah kehendaki. Tapi tetap dia tidak mau masuk Islam. Sampai kemudian ditelan oleh lautan waktu itu. Kemudian Nabi Nuh pun berusaha untuk agar Allah mengampuni anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi Nuh sambil mengatakan Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Itu bukan termasuk keluargamu, bukan termasuk anakmu, tidak termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, itu adalah perbuatan yang tidak soleh. Perbuatan dia sudah didik, tetapi demikian Allah kehendaki dengan hikmahnya. Dia sudah berusaha Nabi Nuh, dia ini memberikan hidayah dan sebagainya, mengajak, tapi tidak mau anaknya. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Itu bukan anak yang soleh. Di sini disebutkan walaupun mungkin anak yang lain. Waktu itu Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya ketika mau meninggal, amuruka, aku memerintahkan engkau, bila ilah illallah. Baina samawati sab wal ardi nasab, sesungguhnya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, lawudiat fi kifatin, kalau diletakkan di timbangan, sisi timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, kemudian kalimat syahadat ini di sisi timbangan yang lain, padahal bumi yang tujuh, langit yang tujuh. Rajahat bihinna la ilaha illallah, lebih berat kalimat syahadat ini. Walau anna samawati sab wal ardi nasab kunna halqah mubhamah, kalau langit yang tujuh, bumi yang tujuh berupa bahalqah, bulatan, gelang yang sangat kuat, mubhamah, ya, yang bulat, qasamat hunna la ilaha illallah, diputuskan oleh kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat syahadat, kebesaran atau keutamaan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau hadis yang terakhir, ya, di antara keutamaan dari syahadat. Walid Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang sahih, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Walid Tirmidzi wa hasanahu, disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankan, disebutkan oleh Syekh Albani, di sini sahih. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qala Allah taala, berkata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai bani Adam. Ini apa ini berarti? Qala Allah, hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Sebutkan oleh Syaikh Utsaimin di Qaul Mufid. Banyak sebenarnya yang kita mau baca dalam pembahasan ini, tapi kita cukupkan apa yang kita sebutkan tentang masalah hadis qudsi. Perbedaannya adalah, ya, mungkin bisa ditulis, di antara perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Yang pertama, beliau menyebutkan hadza min al-hadits al-qudsiyah. Wal hadits al-qudsi, hadis qudsi itu adalah marwahu nabi an rabbihi, apa yang nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi nabi meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan bahwa lafadznya itu dari nabi. Ya, lafadznya itu dari nabi. Tapi yang benar, ya, anal hadis al-qudsi, yang kedua anal hadis maknahu min indillah. Ya, ini sebagian mengatakan lafadznya itu dari Allah. Maknanya, ya, dari Allah juga. Tapi yang benar adalah maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari nabi. Hadis qudsi itu maknanya dari, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian disebutkan. Dan hadis qudsi tadi perbedaannya yang pertama dengan Al-Qur'an, bahwa hadis qudsi itu yang meriwayatkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Qur'an, ya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua perbedaannya, anna hadis qudsi la yata'abbad bi tilawatihi. Hadis qudsi tidak kita beribadah dengan membacanya. Dalam artian mendapatkan pahala dengan membacanya. Adapun Al-Qur'an satu, ya, alif itu berarti dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Ini yang kedua. Mulai tadi yang pertama adalah bahwa Nabi SAW menyampaikan, meriwayatkan, dan para ahli hadis menyebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Adapun Al-Quran jelas, ya, itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga perbedaannya, Allah Taala tahadda ayatian nas bimisli Quran. Allah menantang manusia membuat semisal Al-Quran. Berbeda dengan hadis-hadis qudsi, tidak. Allah tidak menantang di sini. Yang keempat, Al-Qur'an mahfud min indillah. Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Hadis qudsi ada yang dhaif, ada yang maudhu, yang palsu. Ya kan? Karena tadi kita sebutkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu boleh menyebutkannya dengan makna. Yang penting makna adalah sama. Adapun lafadznya itu dari Nabi, yakni lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah Al-Qur'an la tajuz qira'atuhu bil makna bi ijma'il muslimin. Al-Qur'an tidak boleh membacanya dengan makna, tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim kita membacanya mungkin bismillahirrahmanirrahim al-ghafur umpamanya, tidak boleh. Maknanya mungkin hampir mirip, tidak boleh. Al-Qur'an tidak boleh membaca dengan makna. Adapun hadis boleh, hadis qudsi boleh karena kita sebutkan tadi lafadznya itu dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Al-Qur'an tusyra' qira'atuhu fi shalah. Al-Qur'an disyariatkan baca di salat. Ketika salat kita membaca Al-Qur'an. Tidak boleh membaca hadis qudsi, tidak boleh. Mulai hadis ini tadi, hadis sahih ya. Hadis qudsi, ucapan Allah Subhanahu wa taala tapi bukan Al-Qur'an, tidak boleh kita membaca dalam salat. Kemudian berikutnya Al-Qur'an la yamsuhu ila tahir. Itu beliau berpendapat Al-Qur'an tidak boleh memegangnya. Ya tidak qira'atuhu, tidak boleh membacanya, tidak boleh membacanya yang memegang dulu sekarang. Jadi tidak boleh memegangnya kecuali orang yang suci. Ini pendapat dari Syekh Utsaimin, demikian juga Syekh Ibn Baz, jumhur ulama yang benar boleh orang yang junub memegang Al-Qur'an walaupun secara adab jangan kemudian langsung memegang dengan apa? Dengan yakni ha'il pembatas dan sebagainya. Ulama. Adapun hadis qudsi boleh. Kemudian berikutnya, Al-Qur'an la yaqra'uhu al-junub. Junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ini pendapat jumhur ulama yang benar boleh junub baca Al-Qur'an, demikian juga perempuan yang haid atau nifas. Ulama demikian. Al-Qur'an sabata bi tawatur. Al-Qur'an itu tawatur mutawatir. Adapun hadis qudsi tidak. Ini demikian disebutkan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an. Disebutkan di sini di dalam hadis Anas bin Malik bahwa Allah SWT mengatakan, ya bani Adam, wahai bani Adam, inna kalau ataitani, sesungguhnya engkau kalau datang kepadaku biqurabil ard, dengan qurab itu dari kalimat apa? Yukoribu. Sebenarnya dalam qaul mufid yukoribu, mendekati. Kalau kamu datang kepadaku dengan mendekati semisal bumi, khotoya, kesalahan itu sebesar bumi. Semala kita nih, kemudian kamu menjumpai aku, la tusrik bi syai'a, tidak menyekutukan aku sedikit pun, la ataituka, akan mendatangi engkau bi qurabiha maghfirah, dengan semisal itu dari ampunan, sebesar bumi juga dari ampunan. Ini diantara keutamaan tauhid. Dan insyaallah demikian kita membaca buku berikutnya.